Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إن الشيطان لكم عدو مبين وهاي orang beriman masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah. Jadi imalu jami'a syara'illah, amalkan seluruh syarat-syarat Allah subhanahu wa ta'ala. La tatruku minha syai', jangan kalian tinggalkan, meremehkan sedikit pun syarat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini makna udkhulu fi silmi kafah. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Inna syaitan lakum aduwwun mubin, sesungguhnya syaitan bagi kalian adalah musuh yang nyata. Ayuhan nas rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan perintah dan tahzir. Perintah untuk kita masuk ke dalam Islam ini secara kafah, untuk kita mengamalkan syarat Allah subhanahu wa ta'ala, untuk kita mengamalkan dinul Islam apa yang syariatkan semaksimal mungkin. Jangan kita memilah-milah, meremehkan sebagian syarat Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga para ulama kita dari hadis ini, dari ayat ini menunjukkan, menjelaskan kesesatan mereka hizbiyun yang memilah-milah agama. Kata mereka ada yang lubab, ada yang kusur, ada yang lub, ada yang inti, ada yang kulit. Mementingkan perkara-perkara yang mereka anggap inti dan mereka meremehkan yang kata mereka perkara-perkara kulit, mementingkan kata mereka perkara-perkara akidah, dan meremehkan sebagian syarat Allah subhanahu wa ta'ala yang mereka anggap sebagai perkara-perkara yang tidak inti. Ahlu sunnah wal jamaah, sebagaimana kata Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, i'lamu annal islam huwa sunnah wassunnatu hiya islam la yakumu ahaduhuma illa bil akhar. Ketahuilah Islam adalah sunnah dan sunnah adalah Islam. Tidak mungkin salah satu yang berdiri tegak kecuali dengan yang lain. Tidak boleh seorang muslim meremehkan apapun yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik perkara-perkara akidah atau perkara ibadah ataupun perkara muamalah. Semua yang datang dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah masalah yang harus diamalkan oleh seorang hamba. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu bisilmi kaafa. Yang kedua, tahzir. Tahzir memperingatkan kita semua dari bahaya syaitan. Tahzir bahwasanya syaitan adalah musuh yang nyata bagi kita. Wala tattabi khutuwati syaitan, inna syaitan lakum adu mubin. Jangan kalian ikuti langkah-langkah syaitan, sesungguhnya syaitan adalah bagi kalian musuh yang nyata. Yang sudah kita dapatkan tadi malam bagaimana syaitan berupaya untuk menyesatkan Bani Adam, menghalang-halangi Bani Adam dari siratal mustaqim, menjauhkan mereka dengan berbagai macam makaiduh, dengan berbagai macam makarnya, tipu dayanya. Iya, untuk menyesatkan Bani Adam dari siratal mustaqim. Ayuhan nas rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Di antara maka itu syaitan yang paling besar adalah al-wiswas, bisikan-bisikan syaitan, memberikan bisikan-bisikan yang sampai kepada perkara membuatnya ragu tentang akidah, tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Maka wa nabila rahimah na rahimakumullahu jami'a. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan Abuna Adam alaihissalam tergelincir ke dalam perbuatan maksiat akibat sebab waswas dari syaitan. Fawaswasalahuma syaitan liyubdilahuma ma uriyanahuma sawatuhuma. Syaitan membuat waswas, memberikan bisikan-bisikan jelek kepada Adam dan Hawa, yang dengannya Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Adam dan Hawa dari jannahnya ketika tergelincir dengan sebab waswas dari syaitan. Hadirin rahiman rahimakumullah jami'a, di antara makaidu syaitan adalah tazyin al-batil. Asyaitan membuat budaya dengan menampakkan indahnya perbuatan-perbuatan maksiat kepada hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara makaidu syaitan adalah iqa'ul adawah wa tahrish baina ibadillah. Rasul sallallahu alaihi wasallam Nabi kita berkata, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna syaitan qad ya'isa an ya'budahu al-musallun walakin fit tahrish bainahum. Sesungguhnya syaitan telah putus asa untuk disembah oleh orang-orang yang salat, yang ikhlas dalam salatnya. Walakin fit tahrishi bainahum, tapi syaitan akan terus bersemangat di dalam memecah belah, membuat permusuhan di antara kalian, di antara hamba-hamba Allah yang mukhlisin, di antara hamba-hamba Allah yang melakukan salat. Maka wabillahi rahiman rahimakumullah. Ketiga, bahaya waswas dari syaitan, bahaya at-tahrish dari syaitan, bahaya tazyin dari syaitan, berbagai macam makaid tipu dari syaitan untuk menggelincirkan kita. Hamba Allah subhanahu wa ta'ala harus membuat wiqayah, melakukan penjagaan agar terjaga dari makaid syaitan. Yang paling penting, ikhwani fillah rahiman rahimakumullah, adalah meningkatkan keikhlasan kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dalam beragama, meningkatkan ikhlas fil ibadah. Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan hambanya Yusuf alaihissalam, Nabi Allah Yusuf, dari makar syaitan dengan sebab keikhlasannya. Wa kadzalika nasrifanhu su wal fahsya innahu min ibadina al mukhlishin, innahu min ibadina al mukhlishin. Nabi Yusuf alaihissalam dalam keadaan sudah mendapatkan godaan untuk terjatuh kepada perbuatan maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berbagai macam sebab saran untuk berbuat maksiat terbuka lebar, namun Allah subhanahu wa ta'ala menjaga beliau alaihissalatu wassalam dari perbuatan maksiat, dari perbuatan maksiat, dari perbuatan fahisyah. Iya, karena sebab ketulusan beliau, keikhlasan beliau. Innahu min ibadina mukhlasin. Yang kedua, yang ikhwani fillah rahiman rahimakumullah, yang paling pentingnya adalah al-isti'adzah billah, minta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala di dalam tafsirnya, ketika menafsirkan at-ta'awudz isti'adzah, beliau mengingatkan kepada kita bahwasanya musuh kita, musuh manusia, ada dua. Ada musuh dari kalangan manusia, dan ada musuh dari kalangan syaitan, dari jin. Ya Allah subhanahu wa ta'ala mensifati mereka, innahum yaraunakum min haitsu la tarawnahum. Mereka, para syaitan dari kalangan jin, bisa melihat kalian dalam keadaan kalian tidak bisa melihat mereka. Sehingga kata beliau rahimahullah, kata Ibnu Katsir rahimahullah, untuk kita menghadapi, melawan syaitan dari kalangan manusia yang lahir, yang nampak, iya, bisa kita lawan, kita hadapi musuh tersebut yang nampak, yang lahir. Adapun untuk menghadapi syaitan yang kita tidak melihatnya, iya, senjata yang paling utama adalah isti'adzah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, minta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. A'udhu billahi minasyaitanir rajim, minta perlindungan dari syaitan yang terkutuk. Aqul qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala, wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Ayuhan nas rahimani wa rahimakumullah jami'a. Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala menyebutkan dalam kitab Ghawsatul Ahfan, di antara makaidus syaitan adalah at-taksir wal-ghulu. Ketika syaitan melihat hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang malas-malasan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang kurang semangat dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka syaitan yusabbituh, semakin menghalang-halanginya, semakin membuat dia berat beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semakin menjauhkannya dari beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketika melihat seorang hamba Allah rajin beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka syaitan terus memberikan bisik-bisikan sehingga dia terjatuh ke dalam gulu, melampaui batas di dalam menjalankan ibadah sehingga keluar dari tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan tentang bahaya gulu. Iyakumul gulu fa innama ahlaka man kana qablakum. Ayuhal muslim rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Di dalam segala ibadah yang kita lakukan, kita harus bersemangat dan waspada dari syaitan. Di antara tasbitu syaitan dalam beribadah kepada adalah apa yang dikatakan Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu, an-nu'as fil jihad rahmatun wa tumaniyatun min Allah subhanahu wa ta'ala. Mengantuk ketika dalam jihad adalah rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, tumaninah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun nu'as dalam talabul ilmi, nu'as dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari syaitan, menunjukkan tidak hirsnya di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tasbih dari syaitan. Qul billahi rahiman rahimakumullahu jami'a. Di antara turuk wiqayah dari makar syaitan adalah berupaya seorang muslim untuk ijtihad fi talabil ilmi, menambah ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kata beliau rahimahallahu ta'ala, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahallahu ta'ala, asyaitan yadhulu alal jahil bi aman. Syaitan akan bisa masuk menggoda seorang yang jahil dengan aman. Iya, adapun syaitan akan masuk menggoda seorang yang alim dengan mencari-cari waktu. Dan di antara turuk cara untuk menjaga diri dari makaidu syaitan adalah banyak-banyak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Zikir pagi sore, zikir-zikir yang Allah subhanahu wa ta'ala syariatkan, membaca ayat kursi, membaca Al-Quranul Karim, surah Al-Baqarah dan yang lainnya adalah diantara hirs dari syaitan ar-rajim. Wallahu alam bisawab. Aqimus salat.